dapat kulukiskan kesucian tunas cintaku, tanaman di ladang nurani. Siraman pupukan asmara kasihku, pancaran cintaku nan murni. Jarimu petilah dengan niat tak ragu, Aude hiaskan sebagai suntingan dalam bidang taman hatimu. Tunas nan tak mungkin